Nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni. Ku ini kau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau kenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang bergelana. Semoga kau kenal.